dari kembali kepada para ulama dengan cara menyia-nyiakan fatwa-fatwa mereka dan menjatuhkan nama baik mereka. Maka berita-berita yang kita dengar dari satu waktu ke waktu yang lain, dari fitnah-fitnah yang ada, adanya demonstrasi, adanya kudeta, adanya keributan di berbagai negeri yang terjadi pada negeri-negeri Islam, tidaklah sebabnya melainkan menyia-nyiakan prinsip yang agung ini, yaitu kembali dan merujuk kepada para ulama dan mengajak manusia untuk kembali kepada para ulama, sebagaimana Allah Azza wa Jal telah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. ننظر في سبب انحراف الخوارج بدءا بأولهم الذي خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، مع أن الله جل وعلا قد ائتمن على وحيه فكيف لا يؤتمن على دنيا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من صلب هذا الإنسان أناسا، يخرج من صلب هذا الإنسان أناس، وذكر من صفاتهم ألا وهم الخوارج الذين خرجوا في زمن بدءا في زمن عثمان وهكذا أيضا في زمن علي رضي الله تعالى عنهما. وهؤلاء ليس فيهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا على جهالات ويفهمون من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا المفهوم وبهذا الفهم استحلوا دماء المسلمين وأعراض المسلمين إلى غير ذلك مما حصل في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Jika kita perhatikan sebab tersesatnya al-Khawarij dimulai dari pencetus mereka, yaitu seorang munafik yang datang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi membagikan harta-harta rampasan perang, dia datang kepada Nabi dan berkata, i'dil, berlaku adillah wahai Muhammad, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mempercayai beliau untuk membawa wahyunya, maka apakah mungkin beliau tidak dipercaya dalam urusan dunia? Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa akan datang dari keturunan orang ini manusia ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ciri-ciri orang Khawarij. Nabi sebutkan yang mereka keluar di zaman Utsman ibnu Affan dan juga zaman Ali ibnu Abi Thalib. Maka di tengah-tengah mereka tidak ada satupun yang berasal dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun berkumpul dan bersatu di atas jahalat, di atas kebodohan, tidak ada ilmu di tengah-tengah mereka. Maka mereka memahami kitabullah dan memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang menyelisihi pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan pemahaman tersebut, mereka membangun di atas pemahaman tersebut sebuah keyakinan dan akidah, yaitu mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin, mereka menghalalkan kehormatan-kehormatan kaum muslimin, dan perkara-perkara yang lain yang terjadi ketika itu